الفرعي كيف بدل الفرعي؟ أركي الفركي؟ لا لا أي سائل وما لا عندك تمكين أيوات سلاسراء لا عندك طبيعي ما الحرفي فواتح الصور عيد ها بدل تمكين طبيعي حرفي سلاسراء ايش اربع فقط عندك يا عباس هذه مراجعة عندك يا سيف طبيعي الفات عوض سلاسراء بدل تمكين ومد بدل كم قداره عندك يا فؤاد كم قدار مد بدل إلا عندك عليه السلام إلا كرحمن يجوز كم بس عندك منور يجوز كم بس لا يجوز حركتين لمدة حركتين ها عندك صاحب النظارة عندك رحمن ها أربع إذا حركتين أربع أصيد ما التمكين إذا كان نعم عارضا عندك كم قدار عندك فردوس التمكين إذا كان عارضا كم قداره عندك يا ماحي عندك يا عبد الرحمن مراجعة مراجعة عندك عندك يا الأنبكي يا أبو همام كم قداره عندك يا فوزان عندك يا أخان سلوسي عندك يا أحمد إذا كان عادل عندك يا أبو الباسط يا أمين عندك يا فرمان نزار معين الواحد حيدر عندك عندكم نعم إذا حركتين أربع أصيد إذا كان عدد النبيين مثلا الحواريين نعم الليين مراجعة مراجعة ومد فرعي نعم ما معنى مد فرعي أنا بدلها تنظر لا تنظر إسحاق ماذا أنا آدم ها إيش وجود ماذا وجود وسائل الوجود إيش وجود ماذا عندك إسحاق وجود ماذا عندك سعيد حمزة أو سكون والحمزة يشمل تشمل ماذا عندك إيش نعم جائز مفاصل وواجب متصل وصلة مصلة كبرى أو طويلة wa bahasa sukun endek aimat anda Abbas, Abbas kedua endek anda takia endek alisukun lin endek anda Umar, anda Munawar, Lazim, Amala, Bas, Walazim, Yashmal Mala, Andak, Anda Selawasin, Anda Abdullah, Anda Saif, لازم كلمي ثقل لازم كلمي مخفف لازم حرفي مخفف ثقل واجب متصل ليش ما معنى واجب متصل عندك ولا بس ان شاء الله بس عرب ها ايش المعنى عندك ارفع صوتك ياتي المد وبدا حمزه في كلمه واحده نعم ياتي المد وبدا حمزه في كلمه واحده كم مقداره إلا كراء ومن حمزة من طريق خلاد وخلف خلاد وخلف وكراء جمهور إذا كان في حالة الوقف إذا كان في حالة الوقف كم يقدر عندك فاتح حركتين ها واجب متصل عندك عندك عبد الواحد ها سيد عندك حذر مراجع عندك يمين مراجع مراجع عندك يا نزار كم قداره إذا كان في حالة الوقف ويكون عارضا عندك فرمان عندك أمين عندك سلاوسي عندك يا جهاد ها عندك عبد الباسط عندك يا احمد اذا كان في حال الوقف ويكون عارضا كان مقداره عندك يا احمد عندك يا سلاوسي ها لا تنظر لا تنظر ها عندك عندك أربع وسيد عندك عندك يا أبهما عندك عندك أخوان ريو كم قدار عندك banyak yang tidak meraja Allah Ustaz anda Abdul Hadi ha? Salah harakat beri bahala ha. Anda indak anda khana nah menyajus arba atau khams atau sid masalahnya yes. As-su ah, mahal as-su su'a aridan وأيضا جاء في حال الوقف يجوز بمقدار أربع أو خمس أو ست حركات ولا يجوز بمقدار حركتين لا يجوز بمقدار حركتين إذا كان عارضا نعم في حال الوقف وسمي بماذا هنا أي مظهر السوء إذا كان في حال الوقف عندك سمي بأي مظهر هنا عارض عندك أخان عنجوك عندك ما هي عبد الرحمن مراجعة كمان عندك مراجعة أنا عباس عندك دري مانا هني من أين والله قري عندك ريو يا رضا عندك واجب متصل عاد بالسكون سمي بمد واجب متصل عاد بالسكون يوريكالله بالوقف دي وقت برهنتي نمكن dengan واجب متصل عاد بالسكون wajib di sini artinya tidak boleh kurang dari dua apa kurang dari empat nah jadi dibaca tiga atau dua tidak boleh hanya harus empat atau lima nah, karena wajib selanjutnya harus disukun tinggal sisanya tinggal enam harakat masih banyak yang belum bisa lihat sekarang kemarin sudah sampai apa mat wajib mutasil belum masuk mat apa sudah sering daurah maka ditanya mat badal sudah kita jelaskan sebelumnya sudah tampil sudah. Nah. Sekarang mat farai. Itu apa yang lebih panjang dari mat asli karena ada suatu sebab. Zada ala mad al-asli bisabab awalan hamzah. Karena ada hamzah. Bisa dilihat nanti di nah. Yang bahasa Arab itu. Meliputi muttasil mufassil silah tawilah. Yang kedua sukun yang meliputi al dan sukun lin wal lazim. Nah. Kemudian yang lazim sendiri dibagi menjadi empat. Lazim kilmi musaqqal, lazim kilmi mukhaffaf, lazim harfi musaqqal, lazim harfi mukhaffaf. Nah. Baik. Yang pertama wajib muttasil. Ayati al-mad wa ba'da hamzah fi kalimatin wahidah. Yaitu adanya satu mad atau bacaan panjang setelahnya hamzah dalam satu kalimat. Seperti abaikum. Al situ ay mad hadza. Anda ya firman. Amat tabiha. Ay mad anda ya Nizar mad badal a i u mad badal jadi kalau a i u itu namanya mad badal tip abaikum jadi baca sama-sama abaikum demikian as-sarair demikian وحدائق والسور ani amri'a. Ini semuanya dibaca 4 atau 5 kecuali wasu fi halah waqf. Boleh dibaca 4, 5, 6. Nah, kecuali wasu di situ. Kemudian sekali lagi mat wajib muttasil. Ini kalau al-jumhur dibaca 4 atau 5. Sedangkan di sana ada qiraah wars. Bakara Hamzah min tariqai na'am tariq khallad dan khalaf bi miqdar sit harakat jalur khallad dan khalaf dibaca 6 harakat. Jadi ada berapa? 3 qiraah. Qiraah warsh an-nafi, qiraah khallad an-hamzah, qiraah khalaf an-hamzah. 3 qiraah di situ dibaca 6 harakat. Sedangkan yang lainnya dibaca 4 atau 5. Hukumnya harus dibaca 4 sampai 5. Sedangkan kalau hamzah itu di akhir kalimat. Jadi kalau hamzah itu di akhir kalimat namanya arid. Boleh dibaca 6. Waktu berhenti. Kalau wasl tidak boleh kecuali 4 atau 5. Dan contohnya yang ad-du'a boleh dibaca 4, 5, 6. Atau al-ulama. Nah. Jadi situ al-ulama'u ada hamzah. Atau alif. Di atasnya ada da'irah. Padahal kalau menurut kaidah mula'iyah itu harus terakhirnya hamzah. Bukan wawu dan tidak ada alifnya. Tapi ini tauqifi sehingga ditulis demikian. Wassama kadzalik may yasha hunafa. Perlu diketahui kalau membaca harus sama panjangnya. Jika 4 harus dibaca 4. Jika 5 harus dibaca 5. 6 harus dibaca 6. Ya harus sama. Nah. Man hafiz. Ma qalahu Ibnu Jazari. Man yahfaz? Wal lafzu fi nadhirihi kamithlihi. Wal lafzu fi nadhirihi kamithlihi. Nah, lafaz fi nadhirihi kamithlihi. Jadi misalkan sama. Nah. Nah, kalau kalian lihat bacaan Syekh Suraib, nah, atau Khusari yang baca dua harakat terus dibaca majaz fasil misalnya dua terus, nah, itu tidak boleh majaz fasil kadang dibaca dua, kadang dibaca empat atau lima, dia harus sama. Wallahu fi nadhirihi kamislihi. Dan juga mat wajib muttasil. Nah, kalau dibaca 4 terus 4. Baca 5 terus 5. Nah, tidak boleh kadang 4, kadang 5, kadang 6. Nah. Wallahu fi nadhirihi kamislihi. Ini juga qiraah waras. Harus dibaca 6. Tidak boleh kurang dari 6 harakat. Nah. Baik itu mat wajib, muttasil, mat lazim, kilmi, musakal, lazim, harfi, musakal, wasilah, tawilah, wajais, fasil, indawar, semuanya harus dibaca 6. Harus dibaca 6. Semuanya harus sama. Kemudian mat seperti ini, kalau berhenti dinamakan dengan wajib muttasil arif disukut. Kalau dihalah berhenti namanya apa? Wajib muttasil arif disukun. Taib, jaiz mufasil. Yang kedua jaiz mufasil. ayatil mad badau hamzah fi kalimatin ukhra. Adanya mad setelahnya hamzah di kalimat yang lain, perbedaan. Kalau wajib itu satu kalimat ya, antara madnya dan hamzah. Melihat innama amruhu. Nah, innama di situ. Ma bacaan mad. Iya enggak? Ma bacaan mad, paham dah ini? Ma bacaan mad, bacaan panjang. Setelahnya hamzah. Kemudian berbeda atau pisah dengan kalimat sebelumnya. Antara innama dan hamzah setelahnya itu kalimat yang lain. Maka dinamakan dengan jaiz al-munfasil. Amruhu idza, di situ silah tawilah. Masuk sekarang idza arada. Idza dzaa mat. Ya enggak? Bacaan panjang. Mat itu bacaan panjang. Setelahnya hamzah di kalimat yang lain. Arada, pisah di situ. Nah. Kemudian syai'an. A di situ bacaan apa anda ya Fat? Bacaan apa? Iwat. Ado atau apa? Au. Anda ya Fat? Syai'an A di situ. Bacaan apa? Hah? Hah? Alif sukun. Bagaimana alif sukun? Tidak ada huruf setelahnya. Anda kaya semang. Ternyata banyak yang tidak bisa. Katanya ilmu tajwid ilmu yang paling ringan. Ternyata banyak yang tidak bisa. Anda kaya khala. Anda kaya ambon. Purwakarta. Anda atau ndak ndak anda ya Abdullah ndak la ya khana ndak ndak nawar ha badal. Nah, dibilang berkali-kali sudah 10 kali sudah ada a itu mad badal, yang penting a i u mad badal. Kemudian karena di sini tanwin di akhir kalimat namanya mat aiwat, ini tanwin. Bijma di situ tidak boleh dibaca kecuali dari dengan dua harakat. Ma asaba antara ma mamat. Nah, itu bacaan mat. Setelahnya hamzah di kalimat yang lain. Nah. Hukumnya sama. Kalau berhenti tidak boleh dibaca lebih dari dua harakat. Misalnya innama, walaupun di atasnya ada bendera. Anak kecil kalau ada bendera biasanya dibaca panjang. Tapi kalau berhenti hanya dibaca dua harakat. Sebagaimana dalam surah Al-Isra, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ada tanda di situ. Min ayatina. Berhenti dua harakat. Tapi kalau terus dibaca apa? Dibaca berapa? 4 atau 5. Min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Payahnya enggak bisa di situ. Jadi kalau terus 4 atau 5. Kalau berhenti dua harakat. Mafhum. Kemudian perselisihannya sama. Perselisihannya sama dengan sebelumnya. Tapi ada tambahan. Ada tambahan. Yang dibaca 6 itu qira'ah qira'ah hamzah dari dua jalur. Nah. Sedangkan yang dibaca dua harakat qira'ah hafs dari jalur thayyibah nashr Nah, kemudian qiraah Ibnu Katsir bi ijma, qiraah Ibnu Katsir bi ijma, wa qiraah qalu fi ba'dir riwayah, wa qiraah Susi, qiraah Susi bi ijma, wa qiraah Ad-Duri fi ba'dir riwayah, وقراءه بجعفر قراءه بجعفر berapa qiraah di situ jadi baca dua harakat. Nah, pertama qiraah apa? Dua harakat haus di jalur thayyiban nasr di boleh situ, boleh dibaca dua harakat. Nah, baik, kemudian jalur kedua dikasih dari dua jalur. Jalur siapa? Kumbul wal Bazzi. Nah, kemudian dari jalur Susi an Abi Amr bittifaq, dari jalur Ad-Duri an Abi Amr fi badri riwayah. Qalun an-Nafi fi badri riwayah, karena dia, nah, qiraah ini boleh dibaca 2 4 5 qiraah qalun. Karena yang boleh dua, karena yang boleh empat, lima. Dan qiraah Abi Ja'far. Nah. Ahum jadir. Ahum salam. Coba diulangi. Ha. Thayyibat an-Nasr. Ibn Katsir. Ini Ibn Katsir siapa ini? Bukan Nasir Ibn Katsir, bukan. Ibn Katsir dari dua jalur, jalur siapa? Jalur siapa? Alhamdulillah. Kumbul Bazzi, kamil, kamil, kamil. Kon fi badri riwayah. Di masyarakat matikan. Abi Ja'far. Thumma kamil, kamil ya Umar. Punya tetangga Susi ya enggak? As-Susi Nabi Amr. Aidan Ad-Duri. Nah, tidak repot ya, milih sana kemari ya enggak? Lah terus dalam keadaan terus. Kalau waqaf bimidal harakatain bi ijma. Kalau berhenti harus dibaca dua harakat bi ijma. Nah, tiap seorang mudarris sekali lagi harus tahu demikian. Jadi kalau ngajar ini jalur siapa, jalur siapa? Nah, harus ada tambahan di situ. Bukan hanya letter lock di sini. Ada tambahan. Banyak jalur-jalur demikian. Wawasannya lebih luas. Ya enggak? Ini lebih luas wawasannya. Bukan hanya letter lock. Tahu. Nah. Sekarang silah tawilah. Adanya hak dhamir di antara dua harakat. Syaratnya silah ayyaka baina mutaharrikain. Jadi adanya hak dhamir sebelumnya mutaharrik, setelahnya mutaharrik. Itu syaratnya. Sebelumnya mutaharrik, setelahnya mutaharrik. Namanya apa? Nah, silah, mat silah. Tapi kalau setelahnya itu hamzah, setelah hak dhamir ini hamzah dalam kalimat yang lain, dinamakan dengan silah tawilah. Perselisihannya sama dengan mad jaiz al-fasil. Perselisihannya sama dengan mad jaiz al-fasil. Nah, yaitu 6 harakat dibaca qira'ah siapa? Warsh. Kemudian hamzah dari dua jalur yang dua harakat tadi. Jadi sama. Nah. Baik, innahu awwab. Demikian. Innahu awwab. Kalau berhenti jadi ha. Inna, demikian. Inna. Tidak boleh innahu sebagaimana orang-orang sufi ya. Bagaimana dikala berhenti Allahu. Nah, jadi hu hu hu. Nah. Kalau berhenti ya Allah. Tidak sebagaimana orang sufi ya ketika masih ingat. Saya suruh qiraah pertemuan di mana ini? Timur Alun ini mana? Alun-alun. Magetan. Gedung apa itu? Hah? Bukan gedung yang besar, yang paling besar itu. Pertemuan di situ seluruh nah pejabat sekabupaten. Nah. Imamnya waktu itu orang sufi. Orang sufi. Kemudian salatnya sama dengan kita, yaitu 11 rakaat saat tarawih. Jadi semuanya tambahu. Sami Allahu liman hamidahu. Allahu akbarhu. Tambah semuanya bagaimana ini? Jadi semuanya dipakai hu hu. Jadi kalau berhenti sekali lagi es. Jadi sukun. Inna tidak boleh. Sami Allahu liman hamidahu. Karena zikirnya pakai hu. Jadi semuanya pakai ditambahi hu. Masuk juga isim isyarah. Contohnya hadhihi an'am. Contoh lain apa? Hadhihi ummatukum. Contoh lain hadhihi iman. Baik. Contoh lain hada akbar. La, wain hada mir. Ha di situ. Naam, hadhihi iman. Naam, hadhihi an'am. Hadhihi ash. Hadhihi. Kalau berhenti hadhi. Naam, kalau berhenti hadhi. Iman. Kita baca soal sama. Min syaklihi azwaj. Amin. Min syaklihi azwaj. Wa annahu ilaihi tuhsyarun. Amin. Indahu ajrun azim. Indahu ajrun azim. Kita intahainya. Jadi merajaah sama perselisihan juga di merajaah. Yang belum punya buku minta sama Hamad, masih ada sisa buku cetakan lama. Memang kalau ada hinya kan khusus hadhi ya. Enggak ada yang lainnya. Hadza enggak masuk. Dzalika enggak masuk. Tilka juga enggak masuk. Khusus.